الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإخوان lanjut lagi di halaman 134 matan yang baru. Setelah sebelumnya Syekhul Islam menyatakan وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن منهم الحبر والبحر منهم الحبر البحر عبد الله ابن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian dibaca Anwar. Wa حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. نعم ini Ibn Jarir membawakan riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan Ibn Abbas terkait hal ini sampai kepada perkataan Ibn Mas'ud yang beliau menyatakan ni'mat tarjuman al-Qur'an Ibn Abbas, sebaik-baik pentafsir Al-Qur'an adalah Ibn Abbas. Terus summa rawahu an Yahya bin Dawud an Ishaqin an Ishaq al perhatikan nama nabi yang nama Arab itu cuma Muhammad, Saleh, kemudian Syuaib, Nuh, Hud, Lut itu pun aslinya Ajam. Namun karena dia tiga huruf, tengahnya bolong, tengahnya sukun, maka dia munsor. Terus Al-Azraqi an Sufyana anil A'masi an Muslimin al-Muslimin ibni Subayhi abi Ad-Duha an Subayhi ibni Ad-Duha an Masrukin an ibni Mas'udin annahu qala ni'ma at-tarjumani lil Qur'ani ibnu Abbasin. Nah, ni'ma tarjumanul lil Qur'ani ya. Ni'ma itu fi'il. Ni'ma sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Terus Abbasin kumma rawahu an Bundarin an Ja'far ibn Aunin anil A'mashi bihi kadzalika. Nah, fa hadha isnadun sahihun ila bani Mas'udin annahu qala an ibni Abbasin hadhihi al ibarata. Nah, terus waqad mata banu Mas'udin fi sanati 33 ala sahihi. Nah, ya. Waqad mata banu Mas'udin fi sanati 33 ala sahih. Kemudian Ibn Mas'ud beliau wafat pada tahun ke-33 Hijriah. Terus wa ummi ba'dahu Ibnu Abbasin sittan wa salasina sanatan. Nah, kemudian Ibnu Abbas masih diberikan karunia umur sampai 33 tahun kemudian, yakni setelah wafatnya Ibnu Mas'ud. Terus wa ma dhannaka bima kasabahu minal ulumi ba'da bani Mas'udin. Ah, maka bagaimana menurut Anda, bagaimana beliau mencari ilmu setelah wafatnya Ibnu Mas'ud? Terus wa qala al-A'masu an Abi Wa'ilin istahlafa Aliun Abdullah ibn Abbasin alal istahlafa Aliun Abdullah ibn Abbasin alal musimi alal musim ala musimi fa khotoba an-nasa fa qara'a fi khutbatihi suratal Baqarah wa fi riwayat di suratan nuri wa fi riwayatin suratan nuri fa fassaraha tafsiran law sami'at hu ar-rumu wat turku wat taylamu la aslamu. Nah, kemudian ya Ibnu Abbas istakhlafa Aliun Abdullah bin Abbasin al-Mausim. Ali meminta kepada Ibn Abbas untuk menggantikan beliau pada musim, maksudnya musim haji, untuk berkhutbah di khutbah Arafah. Faqataban nas, maka beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Faqara'a fi khutbatihi surat al-Baqarah, maka beliau membaca dalam khutbahnya surah al-Baqarah. Dalam berat yang lain surah an-Nur. Ya, fassaraha tafsiran, maka beliau pun mentafsirkan ya law sami'at ar-rum wa turku wa daylam la aslamu. Seandainya bangsa Romawi, Turki dan Daylam mendengar khutbah beliau, maka niscaya mereka pasti akan masuk Islam insyaallah. Terus wali hada fa inna waliba ma yarwihi Ismail bin Abdurrahman as-Sadi As-Suddi bitasdid ad-dal. Terus As-Suddi al-Kabiru fi tafsirihi an hadaini ar-rajulaini Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin walakinna fi ba'dil ahyani yanqulu anhum ma yahkunahu min aqawili ahlil kitabi allati abahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ballighu anni walau ayatan wa hadditsu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari rawahu al-Bukhari an Abdullah ibn Amr. Nah, oleh karena itulah fa inna ghaliba ma yarwi Ismail ibn Abdurrahman As-Suddi al-Kabiru fi tafsirihi an hadain ar-rajulain. Oleh karena itu, mayoritas atau sebagian besar yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abdurrahman As-Suddi al-Kabir dalam tafsir beliau, ialah beliau meriwayatkan bersumber dari dua sosok tokoh ini, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu. Nah, lakin fi ba'dil ahyan, namun pada ya, kesempatan yang lain yanqulu anhum ma yahkunahu min aqawili ahli kitab allati abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kesempatan yang lain As-Suddi ya, sering mengutip berbagai sumber dari mereka, dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas'ud, apa yang mereka hikayatkan, yang mereka riwayatkan dari berbagai aqawil ya, dari berbagai aqawil ya, ucapan-ucapannya ahli kitab yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat saja ya, namun harus diilmui apa yang satu ayat tersebut untuk disampaikan. Ya wahdi sunnah, wahdi su'an bani Israel wal haraj. dan sampaikanlah berita dari Bani Israel, tidak ada keberatan di situ, enggak masalah. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia menempati bagiannya, maka dia menempati bagiannya di neraka, tempat duduknya maq'ad, ya, tempat duduknya di neraka. Dia akan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Terus tanggung syarahnya. Qala asy-Syarifu rahimahullah, al-ma'rufu anna bani Mas'udin la ya'khudhu 'anil Isra'iliyyati wa innama alladhi ya'khudhu ibnu Abbasin. Ibnu. Wa innama alladhi ya'khudhu, taqdirnya ya'khudhu ibnu Abbas. Ibnu Abbasin. Fala adra hal. Fala adri hal kalamul mu'allifi rahimahullahu kalama. Yura. Fala adri hal kalamul mu'allif rahimahullahu ta'ala kalamun yuradu bihi. Kalamun yuradu bihi al-jami'u au yuradu bihi al-ba'du. Nah, kemudian ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang ma'ruf, yang terkenal, yang bahwasanya Ibnu Mas'ud, ya, beliau tidak mengutip, tidak mengambil kutipan-kutipan dari Bani Israel. Ini yang ma'ruf. Ya, yang mengambil kutipan dari Bani Israel itu adalah Ibnu Abbas. Nah, fala adri hal huwa kalam mu'allif, maka saya tidak mengetahui, kata Syekh Al-Utsaimin, apakah pernyataan mu'allif Ibnu Taimiyah ini adalah kalam, pernyataan yang dimaksudkan semuanya, atau yang dimaksudkan adalah sebagiannya saja. Ya. Jadi Allah alam ya, apakah Ibnu Mas'ud juga menyatakan demikian, tapi yang dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin tidak ya. Ya, tidak. Namun Ibnu Abbas na'am. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, apakah Ibnu Taimiyah pernyataan ini ditujukan pada keduanya atau kepada salah satunya? Kalau Ibnu Mas'ud tidak. Ya, kalau Ibnu Abbas iya. Nah, terus Saiful baca pun. Nah, oleh karena itu ya, Abdullah bin Amr, beliau asaba yawman yarmuk zamilatain min kutubi ahli kitab. Pada perang Yarmuk, Abdullah bin Amr membawa dua muatan yang berisi kitab-kitabnya ahli kitab. Terus fakana yuhadithu min huma bima fahimahu min hadzal kitab min hadzal hadithi min al-ilmi fi dzalika. Nah, maka beliau ya, menyampaikan yuhadithu min huma dari buku-buku tersebut, dari kedua buku-buku tersebut, bima fahimahu, ya, tentunya dengan apa yang beliau pahami berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengizinkan bidalik untuk menyampaikan dari Israiliyat, dari Alkitab, ya, hadis di atas, ya, wahadis an bani Israel wala haraj. Terus walakin hadil ahadithu al-Israiliyatu talkuru tudkaru listishhadi lalil mi'tiqadi. Nah, namun apa yang beliau sampaikan berupa dari Israiliyah tadi itu hanya untuk istishhad, disampaikan sebagai bukti pemaparan saja, sebagai penguat, ya, bukan pada perkara i'tiqad. Terus fa innaha ala salasati aqsabin ahduha ma 'alimna sihhatahu mimma bi aidina mimma yashhadu lahu bisidqi. Nah, terus pada dikat fadzal ka sahihun. Nah, yang pertama namanya Bani apa Israiliyat itu ada tiga macam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama ma'alimna sihhatah, yang kita ketahui keabsahannya, kevalidannya, kesahihannya, mimma bi aidina mimma yashhadu lahu bisidq, yaitu ya, dari apa yang ada di tangan kita yang kita miliki dan dapat dijadikan sebagai kebenaran, dapat dibuktikan dengan kebenaran. Nah, kalau demikian pada akad sahihun. Kalau demikian hadis Israiliyah tadi sahih. Terus asani matani ma'alimna kadibahu bima indana mimma yukhalifuhu. Nah, yang kedua yaitu berita dari Bani Israel tadi yang kita ketahui kedustaannya. Ya, kedustaannya ya mimma indana. Ya, dengan apa yang ada di tangan kita, kita bandingkan dengan apa yang kita miliki, ya, berupa keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, mimma yukhalifuhu, yang menyelisihi riwayat Israel ya tadi. Terus thalithu ma huwa masbutun anhu la min hadzal qabili wala min hadzal qabili fala nu'minu bihi wala nakdzibu wala nukadzibu wala nukadzibuhu wa tajuzu hikayatuhu lima takut daman wagolimudalika mimma la fa'idah tafihi ta'uru ila amri dini Nah, kemudian yang ketiga yaitu dari Israiliyat kata Syekhul Islam ma huwa masqutun anhu, yaitu berita yang masqut. Apa saja yang dari Bani Israel yang masqut, yaitu tidak dibenarkan, tidak didustakan, didiamkan saja. La min hadzal qabil wa la min hadzal qabil. Tidak masuk jenis yang pertama, tidak masuk jenis yang kedua, tidak didustakan, tidak dibenarkan. Wala nu'minu bihi wa la nukadzibu. Kita tidak mengimaninya dan kita pun tidak mendustakan. Wa tajuz hikayatu lima taqaddama. Namun boleh meriwayatkannya berdasarkan pemaparan yang telah lalu berdasarkan hadis Nabi. Ya, wa ghalibul dzalika mimma la fa'ida tabihi ta'udu ila amrin dini. Nah, sebagian besarnya yang demikian itu yang tidak ada faedahnya dan itu kembali kepada urusan agama. Yaitu tidak ada faedahnya dalam urusan yang kembali kepada agama. Kemudian walihada yakhtalifu ulama'u ahlil kitabi bimitsli hadza katsiran. Nah, oleh karena itu para ulama ahli kitab mereka berselisih. Ya, mereka berselisih dalam masalah ini dengan perselisihan yang sangat banyak. Nah, jadi mereka sering berselisih dalam masalah ini. Terus wayati al-mufassirina khilafun bisabab dzalika. Nah, wayati al-mufassirin khilafun bisabab dzalik. Nah, kemudian perbedaan ini pun juga sering terjadi dari kalangan mufassirin ya karena sebab ini. Terus kama yadkuruna bi mithli hadza asma'a ashabil kahfi walauna kalbihim Taib, sebagaimana yang mereka sebutkan ya dari semisal ini, misalkan ini dari Bani Israel, ini dari Israelian tentang nama satu persatu penghuni Ashabul Kahfi. Siapa di antara 7 orang itu nama si fulan dan warna anjingnya. Ini enggak ada faedahnya. Penting amat kita tahu warna anjingnya blacky, bulldog atau apa, enggak penting. Terus dan jumlah mereka ada berapa? Dan juga tongkat Musa dari kayu apa? Dari pohon apa? Penting amat ya kan? Terus wa asma'ut tuyuri allati ahyaaha Allahu ta'ala li Ibrahim. Ada juga nama burung-burung yang Allah hidupkan. Ya, dan nama burung-burung yang Allah hidupkan di Ibrahim, untuk Ibrahim, artinya untuk meyakinkan Ibrahim. Terus wa ta'inul ba'dhi allazi daraba bihi al-qatil min al-baqarati. Allazi daraba bihi al-qatila min al-baqarati. Qatil maknanya maktul. Ya, dan juga mengenai ta'yin ya. Penentuan al-ba'd, ta'yinul ba'di, bagian. Artinya bagian bagian tubuh sapi betina yang nanti disyaratkan untuk dipukulkan kepada si mayit agar si mayit menunjukkan siapa yang membunuh dia. Nah, ini di masa Bani Israil. Allah ditaraba bihi al-qatila min al-baqarah. Ya, yang dipukulkan ke si mayit ya dari bagian min al-baqarah, dari bagian daging sapi tadi. Terus wa nau al-sajarati allati kallamallahu minha Musa ila ghairi dzalika. Naam, dan juga ya jenis pohon tempat Allah berbicara langsung pada Musa dan yang semisalnya. Terus mimma abhamahullahu ta'ala fil qur'ani mimma la fa'idata fi ta'yinihi ta'ulu 'ala mukallafina fi dunyahum wala fi dinihim walakin nukila al-khilafu anhum fi dhalika jaizun. Nah, boleh dibaca nukila atau naqlul khilaf. Ya, naqlul khilaf anhum fi dhalika jaizun. Ya, dari hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah, mimma abhamullah. Dari hal-hal yang Allah tidak menjelaskan di Al-Qur'an, yang itu semuanya enggak ada faedahnya dalam mentayin, menentukan. Ya, dalam menentukan itu ta'udu 'alal mukallafin. Enggak ada faedahnya yang akan kembali kepada kaum mukallafin. Kita ini kaum mukallaf yang dibebankan syariat di dunia mereka maupun di urusan agama mereka. Ya. Namun naqlul khilafanhum, mengutip persisian pendapat dari mereka fi dzalik dalam masalah ini jaizun, itu boleh hukumnya. Nah. Terus baca Saiful syarah. Qala syarihu rahimahullah yaqulu naqlul khilaf anhum fi dzalika jaizun la 'ala i'tibari bihi walakin li bayani ikhtilafihim fi hadzal amri. Waqad yakunu fi naqli ikhtilafi ahlul kitab. Kitab fi misli hadhil umuri. Qad yakunu fihi fa'idatun lana wa huwa annana idza kana hunaka ikhtilafun fa inna hadza yuqallilu min as-siqati mimma fi aydihim wa ya'lamu anna 'indahum tasarrufan wa kadiban fi ma yanqurunahu. Baik, sampai sini dulu. Nah, kemudian naqlul khilaf anhum fi dhalika jaiz. Mengutip persisian di antara mereka itu diperbolehkan. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, la 'alan i'tibari bih, tapi itu bukan sebagai acuan, lakin li bayan ikhtilafihim fi hadzal amri. Ya, namun untuk menjelaskan persisian mereka dalam permasalahan ini, dalam sebuah kasus. Qad yakunu fi naqli khilafi ahlul kitab fi mithli hadhihi al-umur. Ya. Bahkan ya, sering sekali qad yakun taksir dan taklil, sering sekali ahlul kitab mengutip juga ya, mengutip persisian ini juga ya, dalam masalah seperti ini. Waqad yakunu fihi faidatun lana. Nah, terkadang justru ini ada faedahnya buat kita. Wa huwa annana idza kana hunaka ikhtilafun. Ya, yaitu jika kita mengetahui ada perselisihan pendapat di antara mereka. Ya, fa inna hadza yuqallilu min as-siqati mimma fi aydihim. Maka hal ini akan meminimalisir ya, meminimalisir kepercayaan kita kepada apa yang ada di tangan mereka. Ya. Tetap terhadap apa yang mereka miliki, informasi mereka. Wa ya'lamu, dan juga diketahui anna indahum, bahwasanya mereka memiliki tasarrufan ya, wa kadiban bima yanqulu. Ya, kita juga telah diketahui bahwasanya mereka memiliki tasarruf, artinya distorsi sejarah begitu. Mereka punya perbuatan-perbuatan yang di situ ternyata menyelewengkan fakta, kedustaan. Ya, fima yanqulu, dari apa yang mereka kutip. dari apa yang mereka katakan, ya, yang mereka kutip. Nah, ya, terus gantian, ya. Siapa? Sabit. Amma al-qurani ala sabil al-ibari wa annaha aqawilun suhifatun maqbulatun. Fa hadha la yajuzu bima la na'lamu sadaqahu. La yajuzu bima la na'lamu sidqahu, bukan sadaqahu, sidqahu. Terus kama qala syekhu rahimallahu annaha thalathatu aqsamin wa marra alaina bima sabaqa an anna ma nahtaju ilayhi min nakli la budda an yakuma alayhi alayhi dalilun wa ma la hajata ilayhi fa innahu la yakumu alayhi dalilun li annahu la hajata ilayhi fa kullu ma yahtaju al-ibadu ibadu ila bayanihi fala budda an yakuma alayhi dalilun sahihun wa la yumkinu an yakda'ahu ayat dahulu azza wa jalla biduri dalil tatma'innu lahu an-nufusun. Nah, dari mana tadi sabit amma an nadhkurahu ala sabilil i'tibar, ya, adapun jika kita menyebutkannya ala sabilil i'tibar, ya, kita menyebutkan informasi dari ahli kitab itu sebagai acuan timbangan, ya, sebagai acuan atau timbangan, ya, maka kata syekh wa annaha aqawilu sahihatun maqbulatun, maka pendapat-pendapat ini sahih, maka pendapat-pendapat itu sahih dan diterima. Fahada la yajuz bima la na'lamu sidqahu, namun ini diperkenankan pada hal-hal yang kita, ya, kita tidak bima la na'lamu sidqahu, ini tidak diperkenankan pada hal-hal yang kita tidak ketahui kebenarannya. Ya, kama qala syekhu rahimullah, sebagaimana yang dikatakan oleh syekhul Islam rahimullah ta'ala, annaha salah satu aqsamin, yang namanya Israiliyat itu terbagi menjadi tiga bagian. Wa marra alaina mimma sabaq, dan telah berlalu dari yang telah disebutkan sebelumnya, ya, bahwasanya annama nahtaju ilaihi minan naqli la budda ay yakuma alaihi dalilun, ya. Ya, dijelaskan sebelumnya riwayat Israiliyat yang kita butuhkan itu haruslah didasari dalil, ada dalil di situ yang menopangnya. Wa ma la hajata ilaihi fa innahu la yakumu alaihi dalilun li annahu la hajata ilaihi. Nah, kemudian ya, kata beliau lagi, wa ma la hajata ilaihi. Nah, kemudian apa-apa yang tidak dibutuhkan dari Israiliyat tadi, riwayat yang tidak dibutuhkan, fa innahu la yakumu alaihi dalil. Ya, maka pasti tidak didukung oleh dalil. Ya, tidak didukung oleh dalil. Kenapa? Li annahu la hajata ilai, karena memang tidak ada hajatnya, tidak dibutuhkan. Fa kullu ma yahtaju al-ibadu ila bayanihi fala budda ay yakuma alaihi dalilun sahihun. Ya, jadi ya, segala yang dibutuhkan oleh para hamba, ya, untuk yang membutuhkan penjelasan dari Israiliyat, ya, maka itu mesti ada dalil yang menopangnya, dalil sahih. Wala yumkinu, ya, dan tidak mungkin ayyada'ahu Allahu azza wa jalla biduri dalilin tatma'inu lahu an-nufus. Dan tidak mungkin Allah membiarkannya. Ya, Allah subhanahu wa taala membiarkan Israiliyat tadi padahal pada perkara yang penting yang kita butuhkan tanpa ada dalil, ya, yang di situ jiwa tersebut tenang dengannya. Nah, bisa dipahami? Lanjut sabit. Wa qala ta'ala. Qala ta'ala sayaquluna salatu rabbikum ta'budun wa yaqulu man qasatu sa'isun ayyukum qadamu bayt. Wa yaquluna sab'atu wa ta'budun rabbi a'lamu bi'ittihim ma ya'lamu illa qalil. Wa la tumanni illa mira'an dhahira. Wa la tastaqfala tastaqfala tas. وقد استملت هذه الآية الكريمة على أدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنه في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسقط الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الإطلاع أن الإطلاع على عدتهم لا طائل تحته، ويقال في هذا في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلع الله عليه. ولهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي jawazim. Ada berapa amil jawazimnya jurumnya sabit? 18. La masuk enggak? Masuk. Nah, disebut la nahia jazima atau la doa jazima. La doa jazima ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nah, terus la tujuhid nafsaka fima la ta'ila tahtam ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في كاية الخلاف أن تستوعب أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. استوعب Ah, berarti antas tau'iba al-aqwal bila digal maqam wa ayyunabbaha ala sahihi min'a wa yabakurul batila wa tazkuru fa'ilat al-ikhtilafi wa tamaratuhu li'alla yatula an-nizaa'u wal khilafu fima la fa'idata tahtahu fa yastaghalu bi anil aham fa amma man haka khilafan fi mas'alatin wa lam yastaw'id aqwalun nasi fima fa huwa naqisun id yakunu sawabu fil الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه وينبه على الصغير من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحها غير صحيح عاملا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. ملاحظات كثيرة يا سامي. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, سيقولون ثلاثة رابعهم وكلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يا رجما بالغيب. Nanti ada yang mengatakan jumlah mereka saya kulun kelak nanti akan mengatakan jumlah mereka ashabul kahfi 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Nanti ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam anjingnya. Ya, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, itu sebagai terkaan pada perkara yang ghaib aja. Ya. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 orang. Ya, yang ke-8 anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Katakanlah Rabbku yang paling mengetahui. Yang paling mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Ya. Ya, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka illa qalil, kecuali sedikit, kecuali sedikit. Berarti ada enggak? Ada enggak? Ada, tapi sedikit. Jangan dibilang enggak ada yang mengetahui. Ada, karena Allah tegaskan illa qalil. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali sedikit. Nah, sedikit ini berarti ada. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Wala tastafti fihim minhum ahada. Kemudian kata Allah Ta'ala, maka janganlah engkau berbantah-bantah tentang hal ini kecuali bantahan yang zahir saja. Dan jangan kau menanyakan tentang mereka, ya, kepada siapapun, karena enggak ada yang tahu, ya. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, faqad istamalat hadhil ayatul karimatu ala al-adabi fi hadzal maqam. Maka ayat ini, ya, mengandung adab, mengandung pelajaran adab. Wa ta'limi mayan bagi fi misli hada, dan mengandung bagaimana tata cara mengajarkan apa yang sebaiknya diperbuat dalam kasus semisal ini. Fa innahu ta'ala akhbar anhum fi salasati aqwalin, karena Allah mengabarkan tentang mereka ada 3 pendapat. Ya. Wa da'afa al-qawlain al-awwalain, dan Allah melemahkan dan juga melemahkan Allah melemahkan 2 pendapat yang awal, yaitu ya saya qulu nasalasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Nah, ini lemah. Kenapa? Cuma dalam rangka rajman bil ghaib aja. Ya. Nah, kemudian Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Nah, ada 3 pendapat yang ini. Ya. Wa sakata anisalis, dan Allah mendiamkan yang ketiga. Kalau yang kedua yang mereka mengatakan, oh ashabul kahfi 3 orang, yang keempat anjingnya, yang satu lagi, oh enggak 5 orang, yang keenam anjingnya, Allah sebutkan rajman bil ghaib. Itu cuma sebagai hasil terkaan ghaib. Kemudian Allah menyebutkan yang ketiga, wasaykuluna sabatun wasaminuhum kalbuhum. Mereka ashabul kahfi itu ada 7, yang ke-8 anjingnya. Allah tidak menyebutkan celaan terkait pendapat ini. Kalau 2 pendapat yang awal dicela kan, itu sebagai rajman bil ghaib. Padalla ala sihhatihi. Maka ini menunjukkan akan kesahihan hal ini. Kata Ibnu Taimiyah, idlau kana batilan la raddahu kama raddahuma. Karena seandainya pendapat yang ketiga ini batil, maka pasti Allah bantah sebagaimana Allah bantah 2 pendapat yang awal. Ya enggak? Ini luar biasa Syekhul Islam ini, ya. Nah, kemudian wasa kata anisalis, mana lagi? Summa arsyada ila annal ittila'a ala iddatihim la ta'ila tahtah. Kemudian Allah membimbing kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di sini. Ya, bahwasanya ittila' mentelaah jumlah mereka itu enggak ada faedahnya. Ya. Enggak ada faedahnya kayak gitu. Yang di situ la ta'ila tahta. Ya, la ta'ila yang kita tidak memiliki kemampuan di situ. Wa yuqal min fi misli hadha qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Oleh karena itulah dikatakan dalam ayat semisal ini, katakanlah Rabbku yang lebih mengetahui jumlah mereka. Fa innahu la ya'lamu bidzalika illa qalilun minan nas mimman atla'ahu Allahu 'alaihi. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali sedikit saja dari kalangan manusia. Ya. Sedikit saja. Yang Allah telah beritahu kepada mereka, yang Allah telah berikan ilmu kepada mereka. Ya. Walihada qal fala tumari fihim illa mira'an zahira. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka jangan engkau wahai Nabi berbantah tentang mereka kecuali bantahan yang zahir saja. Ai la tujhid. Jangan engkau memaksakan diri, nafsak diri fi ma la ta'ila tahtah. Ya, terkait sesuatu yang di luar kemampuan engkau, di bawahnya. Wala tas'alhum an zalik. Jangan kau bertanya kepada mereka tentang hal tersebut. Fa innahum la ya'lamun min zalika illa rajmal ghaib. Karena mereka pun tidak mengetahui hal itu kecuali hanya terkaan terhadap perkara yang ghaib saja. Ya, bersifat terkaan. Wa hadha ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilaf. Maka ini adalah cara yang paling terbaik dalam menghikayatkan khilaf, antastau'ibal aqwal fi dhalikal maqami wa ayunabbaha ala sahih minhum minha. Yaitu sampaikan seluruh pendapat yang muncul, tastau'ib al aqwal, antastau'ib al aqwal, anda menyampaikan semuanya. Seluruh pendapat al-aqwal, apa irobnya aqwal berarti? Maf'ul berarti al-aqwala fi dalik, ya, dalam hal ini al-aqwala. Kemudian yunabbahu ala sahih wa an yunabbaha, namun diingatkan mana pendapat yang sahih darinya. Baik. Wa ibtulul batil, dan mana yang batil. Wa tudhkaru fi fa'idatul khilafi, dan disebutkan faedah perselisihan ini. Wa samaratuhu, ya, dan hasilnya, apa dampaknya. Li'alla yatula an-niza'u, supaya niza' perselisihan itu tidak panjang, ya, jadi debat kusir. Wal khilafu fi ma la fa'idata tahtahu wa yastaghilu bihi anil aham, ya, supaya tidak panjang perselisihan tersebut, ya, dan khilaf yang tidak ada faedahnya sehingga akan malah menyibukkan dengan tersibukkan dengan hal-hal yang lebih urgen, lebih penting lagi. Ya, kemudian fa amma man haka khilafan fi mas'alatin wa lam yastawid aqwalan nasi. Kemudian barang siapa yang menghikayatkan sebuah perselisihan pendapat dalam sebuah permasalahan, ya, namun tidak menjelaskan, mengemukakan seluruh pendapat yang ada, fima fahuwa nakisun, ya, fima fahuwa nakisun it qad yakunu as-sawabu fi alladhi tarakah. Ya. Nah, maka ini fahuwa nakisun, maka ini kurang. Apa yang dihikayatkan enggak benar. Kenapa? Karena bisa jadi yang benar adalah yang dia tinggalkan, yang dia tidak sebutkan. Ya. Aw yuhki al-khilafa wa yatrikuhu wala, ya. Atau dia menceritakan persis adanya khilaf. Ya. Dia menceritakan adanya khilaf wa yatrikuhu. Kemudian dia menyebutkannya satu persatu. Wala yuba, wala tadi Ibul bacanya apa? Saiful. Wala. Siapa tadi? Sabit. Wala. Wala yunabbah. Namun tidak diingatkan ala sahih, mana pendapat yang sahih. Minal aqwal, dari berbagai pendapat tadi, fahuwa nakisun. Aidan. maka ini pun juga kurang. Ya. Ini pun juga kurang. Jadi ini salah juga. Nah. Fa in shahaha ghairu sahihi 'amidan faqad ta'ammada al-kadhib. Apabila dia membenarkan yang salah secara sengaja, berarti dia telah sengaja berdusta. Ya. Jahilan au jahilan faqad akhta. Atau kalau dia jahil, berarti dia telah keliru. Nah. Terus dibaca gantian di sini. Coba Akbar dibaca belum Akbar? Ah, Akbar dibaca. Akbar. Penjelasannya. Nah, kata Syekh, "Anahu idha haqa al-aqwala walam yubayyin as-sahiha, fataratan yulamu alaihi wa taratan la yulamu." Itu orang yang menyebutkan, menceritakan berbagai pendapat para ulama. Ya, tapi dia tidak menjelaskan mana yang sahih. Ya, terkadang dia dicela, terkadang dia tidak dicela. Sebutkan yang sahih. Ya, menurut pendapat ulama, kesimpulan ulama, bukan pendapat kita. Memangnya kita siapa? Mau tarjih-tarjih. Ya. Ulama yang merojihkan. Ulama salaf. Fa in kana ya'lamu sahiha wa lam yubayyinhu fa hada qusur. Ya, namun kalau dia menyebutkan pendapat yang sahih, apa namanya, jika dia mengetahui yang sahih namun tidak menjelaskan, maka ini adalah kusur. Ini berarti sebuah sangat kurang terkadang. Salah dia begini. Ahda yaqau hatta fi kalam al-mu'allif ahyanan fil fatawa ghairiha. Ya. Dan ini pun ya. Ternyata kata Syekh Al-Utsaimin, kayak yang seperti ini pun ternyata kata Syekh Al-Utsaimin kana apa namanya? Wa in kana la ya'lamu kama law kana al-qawlan. Ini ya. Jika dia tidak mengetahui sebagaimana law kana qawlan indahu, ada dua pendapat di sisinya, ala haddin sawa'i. Ya, dua pendapat yang ada tapi sama, punya kekuatan yang sama. Fa innahu la yalzamu ayubayyin, maka dia tidak mesti untuk menjelaskan. Nah, yang seperti ini hadayaqa, ini terjadi hatta fi kalamil muallif ahyan. Hingga ini terjadi juga terkadang sampai pada pernyataannya muallif Ibnu Taimiyah, terkadang di fatwa, di majmu'ul fatwa wa ghairihi. Ibnu Taimiyah merujuk menyebutkan dua pendapat tapi tidak merujukkan. Kenapa? Karena dua-duanya kuat. Jadi tidak dicela yang seperti ini. Yang dicela dia tahu mana yang kuat salah satunya tapi diam. Yaqulu fihi qawlan, beliau menyatakan dalam masalah ini terdapat dua pendapat di ahli ilmi dari kalangan para ulama. Summa yaqulu hadha qawlu jumhur, kemudian beliau mengatakan ini pendapat mayoritas ulama, wa hadha qawlu fulan, ini pendapat ulama fulan, wa hadha qawlu Malik wa qawlu Syafi'i wa ma syabah dalik. Baik. Fal insan alladhi yasukul khilaf, maka seseorang yang membawakan perselisihan pendapat, fa inna minal amanah, maka termasuk di antara bentuk amanah adalah ayyan kula jami'al aqawil. Dia mesti menyebutkan semua pendapat-pendapat yang khilaf tadi katanya. Karena kama qala Syekh, rubbama yahdhib minal aqawil ma huwa ashah. Karena sebagaimana kata Syekh, terkadang dia malah menghadaf, menghapus, tidak mencantumkan, tidak menyebutkan, ya, dari berbagai pendapat yang justru itulah yang paling benar. Summa inna naqlal aqawil, kemudian mengutip berbagai pendapat. Fa in kana ladaihi hujjatun turajjihu ahadal aqawil wajaba alaihi ayubayyinar rajiha hatta la yada sami'u fi hayratin. Ya, kemudian kata Ibn Taimiyah, ya, apabila dia ya menyebutkan beberapa pendapat, ya, wa in kana ladaihi hujjatu, dan dia pun memiliki hujjah, argumen, ya, yang argumen tersebut turajjihu ahadul aqwal, ahadul aqwal, menguatkan salah satu dari berbagai pendapat tadi, maka wajibun wajaba alaih, wajib bagi dia ayubayyin, untuk menjelaskan mana yang kuat, mana pendapat yang paling kuat, supaya dia tidak meninggalkan sami', orang yang mendengar, audiens dia, fi hayratin, dalam kebingungan. Ya. Kalau ditanya, gimana ustaz terkait pendapat ini, dalam masa ini terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan ulama. Ulama fulan Syafi'i mengatakan demikian, demikian, demikian, demikian. Dia habis itu, udah. Bingung yang nanya. Terus yang saya amalin yang mana masa semuanya? Kontradiksi mana semuanya lagi? Wah, gimana ini? Nah, ya, ustaz, saya ini punya kasus. Kenapa? Ya, ada kerabat saya nikahnya dalam keadaan sudah hamil, MBA. Oh, terjadi dalam proses ini terjadi khilaf. Ulama duluan bolehin, ulama duluan nggak boleh nikah. Udah dibiarin. Habis itu bingung dia. Itu bingung. Kalau dia punya hujah, sampaikan, gak boleh berdasarkan pendapat ulama ini. Atau kalau dia punya hujah boleh, boleh. Nah, nikah berdasarkan pendapat ulama ini. Udah, terkadang ya ikhwal, terkadang khilaf itu ya, gak perlu kita sampaikan. Ya, apalagi audiens penanya, ya, yang malah dia butuhnya amal. Dia butuh amal, gak butuh ilmu khilaf. Dia butuh amal. Dia butuh bersegera untuk amal. Udah, sampaikan aja yang paling rajih menurut kita. Dah ini. Gak perlu sebutin pendapat yang lain. Ya. Gak perlu. Nah, ini saya dapat dari berbagai guru demikian. dan saya terapin juga. Enggak perlu. Lihat Syekh, para Syekh bin Baz kita gak ditanya. Syekh Utsaimin ditanya. Langsung tok tok tok tok tok. Ah, ya kan? Coba penulis artikel zaman sekarang, wah, macam-macam referensi. Bingung yang baca. Yang baca bingung. Kenapa? Karena para ulama, semisal ulama yang dilajar, tahu kebutuhan umat yang bertanya, audiensnya kayak begini, dia mau beramal. Udah aman. Kalau mau main kutip-kutipan, ya kita gak ada apa-apanya dibanding lajna. Kita kalau ngutip, ya nyontek. Ya. Lajna lewat hafalan mereka. Hai, barakallahu fikum. Wa in kana la ya'lamu falaysa alaihi ba'sun. Nah, kalau dia tidak tahu, maka tidak mengapa bi ayat qurul khilafa wala yubayyin ar-rajiha. Maka tidak mengapa dia menyebutkan berbagai pendapat dan dia tidak menjelaskan mana yang rajih. Kenapa? Karena Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Nah, kemudian lanjut lagi Akbar. Mutaaddi datan lafdan, terus hasiluha kemudian kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala kadzalika, ya, man nasabal khilaf, demikian pula orang yang memukakan khilaf persisian fima la faedah tatahda, ya, perbedaan pendapat yang tidak ada faedahnya, au haka aqwalan mutaaddidan lafdan, atau dia menghikayatkan meriwayatkan beberapa pendapat yang beraneka ragam secara lafadznya, wa yarji hasiluha ila qaulin, dan dia kembali hasilnya, kesimpulannya merujuk kepada satu pendapat au qaulain ma'nan, kepada satu atau dua pendapat secara makna. Kata Ibn Taymiyah, faqad dayya'a az-zamana wa takatsara bima laysa bisahih, maka sungguh dia telah buang-buang waktu dan dia malah memperbanyak hal-hal yang enggak benar. Fa huwa kalabisi saubin saub apa? Fa huwa kalabisi saubain saubai zurin, maka ia ibarat mengenakan dua pakaian palsu. Wallahu muwaffiqu lis-shawab, Allah lah yang memberikan taufik kepada jalan kebenaran. Nah, ini juga ya, ini dia nyebutin khilaf yang enggak ada faedahnya. Wah, dia sebutin niatnya apa? Mau biar dibilang keren. Kesimpulannya merujuk kepada sebuah pendapat aja secara makna. Malah disebutin bla bla bla bla. Ah, ini enggak ada faedahnya, ini buang-buang waktu. Buang-buang waktu dan juga koreksi niat dia. Mau menampilkan tampil wah di depan audiens, di depan penanya. Ya. Atau gimana? Udah secara makna kesimpulannya begini. Udah, udah begitu. Nah, barakallahu fikum. Itu antum kalau lihat uslub ulama tatkala mereka ditanya, mereka begitu aja. Sat, udah selesai. Ya, antum lihat ya itu, tanya jawab. Ya, dengan lajnah daimah. Syekh bin Baz ditanya, udah langsung aja, tok. Nah, kalau disodorin semua khilaf, pusing orang. Ya, ntar orang bingung. Terus jawabannya mana? Nah, itu jawabannya semua ada tuh. Tinggal pilih. Pusing orang disuruh tarjih, boro-boro tarjih, ya. Dia enggak ngerti juga perangkat-perangkat ilmu alat, enggak tahu. Ya. Tarjih yang paling kuat menurut siapa? Dia aja lemah kok mau menguatkan. Dia doib mau menguatkan. Nah, ini ya. Ini sering kali terjadi. Ya, terus lanjut sedikit Akbar. Nah, perhatikan. Ya. Ayat yang mulia yang dibawakan oleh mu'alif terkait Ashabul Kahfi tadi, ayat di atas. yang mengenai mereka berselisih pendapat. Ya, saya kulun salah satu rabi umur kalbuhum wa kulun akhum satu sadis umum kalbuhum rajman bil ghaib wa kulun akhum sabatun masabil kalbuhum wa rabbi a'lamu bi iddatihim ma la ya'lamuhum illa qalil. Nah, ayat yang dibawakan oleh mu'alif di sini ya, disangka oleh sebagian orang bahwasanya ashabul kahfi itu bukan tujuh. Ya, bahwasanya ashabul kahfi itu bukan tujuh dan delapan anjingnya. Kemudian dan dibaca lagi. Nah, kemudian mereka ya. Tashabbathu mereka berdalil dengan firman Allah, "Rabbi a'lamu bi iddatihim." Katakanlah Tuhanku yang lebih mengetahui jumlah mereka. Terus wahadala syakka annahu ghalatun fi tafsiril ayat. Ah, maka enggak diragukan lagi dia keliru dalam tafsir ayat ini. Jadi seolah-olah jumlah ashabul kahfi itu enggak ada yang tahu. Padahal Ibnu Taimiyah tadi sudah menjelaskan di dua pendapat yang pertama Allah membantah dengan mengatakan itu hanya rajman bil ghaib, terkaan terhadap perkara ghaib. Kalau yang ketiga, Allah sakata, mendiamkan. Kalau ini salah, pasti Allah bantah. Kemudian Allah menyebutkan la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui illa qalil, kecuali sedikit. Berarti ada yang mengetahui walaupun sedikit. Terus innallaha ta'ala qala rabbi a'lamu bi'iddatihim. Nah, mereka berdalil yang mengatakan tidak ada yang mengetahui jumlahnya karena Allah Ta'ala berfirman qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah Rabbku yang paling mengetahui jumlah mereka. Terus yakni waqad aqla qawlaini wa sakata 'ani tsalitsi. Nah, yaitu Allah membatalkan dua pendapat yang pertama, ya, yang menyatakan rob apa namanya jumlah mereka itu ya, tiga yang keempat anjing, lima yang keenam anjing, Allah batalkan dengan Allah menyebutkan itu rajman bil ghaib, hanya menerka perkara yang ghaib. Wa sakata 'ani tsalitsi, namun Allah mendiamkan yang ketiga yang menyatakan jumlah mereka tujuh, yang kedelapan adalah anjing. Terus wala hadza fa yakunu as-salisu wa as-soha li annahu law kana khilaful as-soha ma'in huwa itu dhamir fasl. Nah, maka berdasarkan yang ini pendapat ketiga ini yang paling benar, paling sahih. Terus li annahu law kana khilaful as-sahi nah, seandainya pendapat yang ketiga ini menyelisih yang paling benar, menyelisih kebenaran, maka pasti Allah akan menjelaskannya. Terus Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu amra 'ala khilafi ma huwa 'alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan la ya'lamu ya. Kalau ya kan, ala yu'allim. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan memberitahukan sesuatu hal, sebuah perkara ala khilafi ma huwa alaih, ya, yang bertolak belakang dengan hakikat, dengan kenyataan. Nah, atau ini a'lama yu'limu, bukan yu'alim. Kalau yu'alim mengajarkan a'lama yu'limu, ini yang memakulkan tiga makhluk. Ya, Allah la yu'limu al-amra ala khilafi ma huwa alaih. Terus kata Allah SWT tidak akan memberitahukan sebuah perkara yang itu ternyata menyelisih hakikat sebenarnya. Terus summa innahu summa yaqula ma ya'lamuhu illa qalil. Nah, kemudian Allah berfirman tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit. Terus walaukan al-muradu biqaulihi rabbi a'lamu bi'iddatihim ma'a annahu la ya'lamuhu ahadun minan nasi fakana munafiqan biqaulihi ma ya'lamuhu illa qalilun. Nah, seandainya maksud firman Allah Ta'ala rabbi a'lamu bi'iddatihim, Rabbku lah yang paling mengetahui jumlah mereka ashabul kahfi, ya, ma'atnahu la ya'lamu ahadun minan nas yaitu bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mengetahuinya, maka ayat ini pasti tentulah bertentangan, kontradiksi dengan firman Allah sebelumnya, ya, ma ya'lamuhum illa qalil, jangan sekalinya tidak ada yang mengetahuinya kecuali sedikit. Berarti ada sedikit. Terus fal ayatu bila syakki tadullu ala an ashabu rafi kanu sab'atan wa kana sami'hum talbuhum. Nah, maka ayat ini tidak diragukan lagi bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Ya, yang ke-8 adalah anjing. Baik, udah berapa halaman kita baca? 5. Baru 5. 6. Ini yang ke-6. Ini yang ke-6. Baik, gantian. Siapa? Pinsa. Masyaallah. Wahuna. Apa? Nuktatun. Wahuna nuktatun di masalatil ajali. Pengulangan sekolah sabatun bahasa minum kalimun. Walam yakul sama niatun tamimun kalimun. Di anal kalba mengguir jinsi. Wajah kana mengguir jinsi. Bayangnamu layak ulu fil ajali. Walakinnahu yaj'alu ba'dahu. Walihada qalallahu azza wa jalla ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbuhum. Walam yakul min najwa arba'atin illa huwa rabbuhum. Yannahu khaliqun wa hum makhluquna. Wa qulu wa qulu. Ini dulu. Nah, ini wahuna dan di sini ada nuktah. Ada sedikit catatan di mas'alatil adad terkait permasalahan bilangan. Ya Allah Ta'ala berfirman, sab'atul masaminuhum kalbuhum. Mereka adalah 7, yang ke-8 adalah anjing mereka. Ya. Walam yakul, Allah tidak berfirman samaniyah. Wa samaniyatan saminuhum kalbuhum. Jumlah mereka 8, yang ke-8 anjingnya. Tidak, tapi Allah sebutkan jumlah mereka 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Ya. Kenapa? Li'anal kab min ghairi jins. Karena anjing bukan apa dari jenis manusia. Yang 7 itu manusia. Wa idza kana min ghairi jinsi fa innahu la yadkhulu fil 'adad. Nah, kalau dia tidak sejenis, maka dia tidak masuk dalam cakupan bilangan dengan yang sejenis yang lainnya yang berbeda dengannya. Lakinnahu yuja'alu ba'dahu, namun dia dijadikan dihitung setelahnya. Walihada qala Allah azza wa jalla, mereka itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Maka tidak ada najwa, pembicaraan rahasia, bisik-bisik antara 3 orang. Ini 3 orang nih. Illa huwa rabi'uhum, melainkan dia Allah yang pertama. Ya Allah memisahkan diri dari 3 orang tadi karena beda jenisnya, ini makhluk. Lam yakul min najwa arba'ah. Ya, min najwa arba'atin illa huwa rabi'uhum. Allah tidak berfirman tidak ada pembicaraan rahasia antara 4 orang melainkan dialah yang keempat, tidak demikian. Ya. Nah, kenapa? Ya. Li'annahu khaliq wa hum makhluq. Karena Allah lah sang khaliq dan mereka yang bisik-bisik makhluk. Berarti sini, nah ini catatan bagus ya terkait masalah adab. Terus wa qulu la tumarifihi illa miru an dhuhiru. Fasaruhu alifu rahimallahu li'anna al-ma'na la tajhidu nafsaka. La tajhid. La tajhid nafsaka fitamuki wal jidali fi iddatihim. Nah, maka makna firman Allah Ta'ala, janganlah kau berbantah tentang hal ini kecuali bantahnya Allah yang saja, yaitu wassalam mu'alif, mu'alif mentafsirkan di sini rahim Allah Ta'ala, yaitu jangan, dengan makna janganlah kau memaksakan diri fitamu untuk mendalami wal jidal, untuk berdalam-dalam dan berdebat terkait jumlah bilangan mereka. Terus yanahu la tahmi la ta'ilatahu. Nah, karena hal ini termasuk yang di luar batas kemampuan. Wa hakadha yamurru ahyanan fil ahadisi ibhamur rajuli sahibul qadiyati. Nah, ya. Oleh karena itu, yamurru ahyanan, terkadang kita lewati fil hadis, dalam berbagai hadis, ternyata ibhamur rajul. Ibhamur rajul sahibul qadiyati. Ternyata rajul ibhamur rajul apa sang perawi kerap menyamarkan. Sang perawi kerap menyamarkan sahibul qadiyah. Yang dia adalah objek dari kasus tadi, dia sering menyamarkannya. Terus ibhamur rajul berarti sahibah, maf'ul dari ibham. Ibhamur rawi sahibul qadiyah. Faiqalu qala rajulu au ata rajulu au dakhala a'rabi au ma asbaha dhalika. Nah, rawi menyatakan qala rajul, seorang pria berkata, ata rajul, seorang datang, au dakhala a'rabi, ada orang Arab baru yang masuk, atau yang semisalnya. Terus fatajidu ba'dun nasi yat'abu yut'ibu, yut'ibu membuat capek, yut'ibu nafsahu fi ta'yini dzalika ar-rajuli ma'a annahu la ta'ila tahta dzalika. Nah, maka Anda akan mendapati sebagian orang hanya membuat lelah diri dia sendiri dengan menentukan siapa orang tadi yang disebutkan dalam hadis. Qala rajul, ada seorang pria capek. Ya, padahal itu di luar batas kemampuan dia. Terus fayastaghilu bil muhimmi imkana muhimman anil ahammi. Nah, maka dia akan sibuk dengan sebuah hal yang dianggap penting sehingga dia mengabaikan bahasan yang lebih penting. Ya. Terus wal aula bi talibil ilmi alla yudi al waqta fi mithli hadhihi al umuri allati faidatuhum qalilatun allati faidatuha qalilatun bin nisbati liwairihan. Nah, Aurubama anaha la faidata fiha itlaqun. Nah, kemudian kata beliau, yang paling utama bagi penuntut ilmu agar dia tidak menyanyiakan waktu dia, ya, membuang-buang waktu dia, ya, finis di hadir umur dalam permasalahan ini yang faedahnya itu sedikit, ya, dibanding dengan perkara lain. Atau terkadang yang itu memang gak ada faedahnya sama sekali, ya, gak ada berguna sama sekali. Terus Walhasil anna asbabal kahfi iddatuhum sab'atun wa tsaminuhum kalbuhum. Nah, maka kesimpulannya ashabul kahfi itu jumlah mereka 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Terus waqad marra alaina annahum labisu fi kahfihim 300 sinina wa sab'atun isman. Nah, kemudian waqad marra alaina, dan juga telah berlalu, kita sebutkan pula, telah kita melewatinya, telah berlalu bagi kita, bahwa mereka ashabul kahfi ini, mereka tinggal di kahfihim, di goa mereka, selama 309 tahun. Wasdadu tis'at, ditambah lagi 9, maka jadi 309 tahun. Terus misalu dzalikal ikhtilafi fi aswa Musa min ayyi syajaratin kanat. Nah, ini juga ya contoh, ya, penyebutan khilaf yang gak penting, ya, yaitu terkait tongkatnya Musa. Jadi pohon apa dibuatnya? Penting apa? Dari kayu jati atau kayu jambon atau dari kayu kelapa, pohon beringin, ya, penting amat yang begini. Terus kadzalikal ikhtilafu fil juz'il ladzi darabu bihi al-maital qatila. Nah, al-maital qatila. Ini kan pula, ya, terkait tentang juz, bagian tubuh dari daging sapi yang mereka memukul kepada mayit yang terbunuh supaya menunjuki siapa pembunuhnya. kullu hadza la ta'ila tahtahu wa la fa'idata lana. Ah, ini semuanya enggak ada di luar batas kemampuan dan enggak ada faedahnya. Masih bisa? Cukup? Cukup lah ya, nanti kita selesaikan di 2 atau 3 pertemuan lagi kajian ini. Hari Jumat lanjut, Senin mungkin selesai, Rabu pekan depan. Kalau Rabu pekan depan sudah selesai, insyaallah taala kita teruskan pembacaan dari Fathur Rabiul Bariyah. Ya, syarah dari Nadzam Al-Jurmiyah Amriti. Itu belum selesai, itu mungkin enggak lama itu, sekitar 3 atau 4 pertemuan. Nah, maka selesai juga itu insyaallah. Ya. Jadi das seperti biasa, ifadatul mustafid sama apa namanya? Ikhwas syafi'il mubtadi'in. Subhanallahi wa bihamdih, syadallah ila dan ta'astaghfiruka wa atubu ilaik.